على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوتي أرشدني وأرشدكم الله رحمنا الله وإياكم. Pada malam hari ini kita kembali lagi yang melanjutkan daras kita pada kitab Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi limaula, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada tentang a'dha'us sujud sab'ah. Jadi anggota badan yang menempel ketika sujud itu ada 7, yaitu jabhah, apa namanya, kening, butunu asabil kaffain, telapak tangan, 2 lutut, kemudian apa? 2 apa namanya? Jari kaki, telapak jari kaki. Maka pada kesempatan kali ini ya kita membahas tentang tasydidatul tasyahud ya. Yang mana sebenarnya ini sudah biasa kita membacanya pada hari-harinya ya. Yang di sini disebutkan tasydidatu tasyahud 21. Tasydidat tasyahud itu sebanyak 21. Ya. Khamsun fi akmali za khamsun zaidatun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Nah, sedangkan mualif di sini menjelaskan bahwa ya, tasyahud itu jumlah yang 21 itu pada lafaz tasyahud yang sempurna. Sedangkan 16 itu pada lafaz tasyahud yang minimalis. Ya. Dan kita paham bahwa tasyahud ini sudah biasa ya, kita yang biasa kita baca itulah tasyahud yang sempurna. Ya, di sini katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya. Jadi dihitung tasydidnya sebanyak 21. Ini saya baca saja. Ya. Satu at-tahiyyatu, ya itu ada 2 di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Kemudian al-mubarakatus salawat, ya di atas huruf sad. Kemudian at-tayyibat di atas huruf ta dan huruf ya. Ya. Lillah di atas lafzul jalalah. Kemudian assalamu di atas sin. Kemudian ayyuha di atas ya. An-nabi, ayyuhan nabi di atas nun dan ya. Kemudian warahmatullah di atas lafzul jalalah ya. Wabarakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin ya, di atas sin assalamu. Kemudian di atas lafzul jalalah. Kemudian di atas sad. Kemudian asyhadu an la ilaha ya. Asyhadu an la ilaha di atas ya, di sini lam alifnya, lam alif dari alla, yaitu meskipun terbaca tidak meskipun secara huruf itu tidak tasydid, tapi terbaca itu seperti tasydid. Alla ilaha illallah ya, di atas ya lam alif dan di atas lamul jalalah. Kemudian wa asyhadu anna di atas nun. Kemudian Muhammad di atas mim. Rasulullah di atas apa? Di atas lafzul jalalah ya, total 21 ya, seperti itu. Kita lanjutkan karena ini dia bacaan yang mesti dihafal, ya. Dan saya rasa masing-masing kita yang sholat itu sudah menghafal bacaan ini, jadi tidak perlu kemudian kita apa namanya kita tambah penjelasan-penjelasan yang mungkin malah kemudian menghilangkan substansinya. Kemudian yang kedua atau pasal yang berikutnya, tasydidat aqallu sholati 'ala nabi arba', jumlah tasydid selawat minimal itu ada 4. Ya. Jadi kemarin pada ketika berbicara tentang bab rukun salat, ketika masuk tentang selawat dijelaskan bahwa minimal itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini minimal. Jadi orang-orang selesai membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya. Ketika sudah selesai membaca tasyahud, ya. Kemudian ketika dia hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, ya itu sudah cukup, kemudian salam. Ya, ini minimal. Namun kemudian kita ketahui bahwa mayoritas kita belajar salat itu salawatnya itu menggunakan salawat Ibrahimiyah, dan ini ya tentunya lebih sempurna. Ya. Maka di sini katakan tasydidatu aqallu shalah ala nabi arba', jumlah tasydid minimal dari salawat atas nabi di dalam salat itu ada 4. Ya. Allahumma di atas lam dan mim. Kemudian salli ya di atas lam. Kemudian ala Muhammad di atas mim. Dah. Ya. Di atas mim. Kemudian juga sudah selesai. Ya. Kemudian wa aqallus salam, ya minimal salam itu berapa? Ya. Di atas 1. Ya, 1 tasydid. Ya, karena minimal salam itu assalamu alaikum. Ya. Kalau mau lengkap assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya. Jadi seperti itu. Selesai, ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan auqatus shalah, ya, waktu-waktu salat. Ya. Auqatus salati khamsah. Awwalu waqti adh-dhuhri zawalu asy-syamsi wa akhiruhu masiru dhillis syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa'. Ya. Jadi auqatus shalah khamsah, waktu salat itu sebagaimana salat itu 5, maka waktunya juga 5. Awal waktu zuhur, kapan masuknya waktu zuhur, itu apa? Zawalus syams di sini, ya, zuhur sendiri secara bahasa artinya adalah ma ba'da zawal. Maka ketika dikatakan yang dimaksud zuhur dan yang ketiga adalah dimaksud salat adalah salat yang dilakukan setelah zawal, ya. Setelah zawal. Dan apa itu zawal? Ya, bahasa yang sering kita terjemahkanlah tergelincirnya matahari. Maksudnya bagaimana? Mailu syamsi an wasatis sama. Ya, mailu syamsi an wasatis sama. Jadi ketika matahari pas berada di atas kepala, ya, matahari terbit dari timur, maka ketika dia berada di atas kepala dan dia geser sedikit, ya, geser masuk ke arah barat sedikit, maka dengan itu apa? Dengan itu masuklah apa? Zawal. Ya, dengan itu masuklah waktu zawal. Ya. Ya. Jadi az-zawal mailu syamsi an wasatis sama. Lah, ini maknanya zawalu syams. Lantas bagaimana mengukurnya? Nah. Ya, bagaimana mengukurnya? Jadi begini. Dahulu, ya, sebelum ada jadwal waktu sholat atau kalau di Ramadan itu namanya imsakiyah, ya, jadwal waktu sholat, orang manusia itu menggunakan, jadi di setiap masjid itu ada nama syakhis itu semacam tiang atau tonggak, ya, yang dia kemudian syakhis ini kemudian ditaruh di dekat masjid dan dilihat bayangannya, ya. Jadi waktu sholatnya melihat bayangan dari syakhis ini tadi kayak semacam tiang ya, dipasang di masjid. Nah, bagaimana mengetahui sholat zuhur? Ya, mengetahui sholat zuhur gampang ya tadi. Jadi di beberapa daerah ya, atau seperti kita di Indonesia misalnya, kita ketika matahari berada di atas kepala itu masih menyisakan bayangan ya, bayangan meskipun bayangannya lebih pendek, jauh lebih pendek daripada benda aslinya ya, taruhlah ini syakhis itu tadi, kemudian syakhis ini ketika matahari di atas ini dia punya bayangan 1 cm atau punya bayangan 5 cm lah ya. Syakhisnya punya bayangan 5 cm ya, 5 cm sedangkan syakhisnya panjangnya apa 30 cm ya, atau 60 cm. Oke ya, kapan masuk waktu zuhur? Kita tadi ya, ketika matahari di atas kepala itu syakhisnya tetap memiliki bayangan 5 cm. Maka kapan masuknya waktu zuhur? Ketika bayangan syakhis itu tadi sudah 6 cm, lebih sedikit dari itu. Loh, kenapa kok 6 cm? Kenapa enggak 1 cm? Karena tadi ketika matahari berada di atas kepala, syakhis itu, bayangan dari syakhis itu ya, itu apa? Itu 5 cm. 5 cm itu dihitung 0. Ya. Itu mayoritas di negeri-negeri itu rata-rata seperti itu, kecuali beberapa negeri. Ya. Kalau di Kifatul Akhir itu disebutkan bahwa seperti Mekah dan Son'a ya. Cuman saya belum tahu ini alasan apa namanya? Alasan penyebutan Mekah dan Son'a ya. Cuman Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menyebutkan bahwa di Mekah itu ketika matahari berada di atas kepala, bayangan memang betul-betul nol, enggak ada bayangan sama sekali. Ya. Maka ketika bayangannya 1 cm, nambah 1 cm ya, baru kemudian apa? Masuk waktu zuhur. Itu yang daerah tadi Mekah dan Son'a. Ini disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Husni. Ya. Alasannya karenanya tadi, alasan yang disebutkan karena matahari tepat berada di atas kepala dan tidak ada bayangannya. Ya. Bagaimana perhitungannya atau pertimbangannya secara geografis, wallahu alam. Ya. Tapi tadi ada memang beberapa daerah-daerah yang ketika matahari di atas dia enggak punya bayangannya nol. Ah, ketika yang bayangannya nol itu ketika menjadi satu, ya, maka apa? Masuk waktu zuhur. Sedangkan yang bayangannya yang ketika matahari berada di atas kepala, ya, pada istiwa, ya, pada posisi istiwa, istiwa usyams itu maknanya apa? Maknanya bulu usyamsi ila wasatis sama, matahari sampai ke tengah langit istiwa. Maka apa? Fase istiwanya itu tadi masih menyisakan bayangan 5 cm. Maka waktu zuhur masuk ketika bayangannya nambah dari 5 cm itu tadi, 6 cm, 7 cm dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah waktu zawalusyamsi. Ya, zawalusyamsi. Wa akhiruhu, dan akhir waktu terakhir dari sholat zuhur adalah masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhilli istiwa. Nah, jadi yang 5 cm yang saya contohkan tadi itu namanya dhillul istiwa. Ya, bayangan yang tetap ada ketika matahari berada di atas kepala, berada di tengah-tengah langit. Ya, itu namanya apa? Dhillul istiwa. Maka di sini katakan akhirnya waktu zuhur itu apa? Masiru dhilli syai'i. Masiru dhilli syai'i mithlahu. Ya. Jadinya bayangan sesuatu itu apa? Itu sama. Ghayra dhilli istiwa, tidak termasuk dhilli istiwa. Maka tadi kalau misalnya benda itu tadi syakhis tadi panjangnya 60 cm. Ya. Sedangkan dhillul istiwa-nya 5 cm, maka apa? Kapan habis waktu zuhur? Ketika bayangan syakhis ini 65 cm. Ya. Kenapa? Karena 60 ya, ditambah apa? Zilul istiwanya 5 cm. Ya. Jadi itu, ya. Jadi itu adalah akhir dari waktu salat zuhur. Namun kemudian di sini disebutkan apa namanya? Ada waktu waktu fadilah, waktu jawas, ada waktu darurah, ada waktu udzur dan lain sebagainya. Saya rasa maqam kita pada saat ini tidak kurang tepat menurut saya kita menjelaskan waktu fadilah dan sebagainya. Yang penting tadi tahu kapan awal waktunya, kapan akhirnya. Ya. Kemudian kita masuk kepada waktu salat yang kedua. Wa awwal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu 'inda ghurubish syams. Ya. Jadi konsepnya sudah paham ya. Konsepnya adalah konsep tentang syakhis ya, yang kemudian syakhis tadi dia memiliki bayangan ya, yang diukur adalah bayangannya ya di luar dhillul istiwa. Ya. Dhillul istiwanya tidak dihitung. Karena dhillul istiwa itu 5 cm dia terhitung 0. Wa awwal waqtil asr, dan waktu salat asar yang pertama kali, awal waktu asar adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Ya. Maka waktu awal waktu asar itu sama dengan akhir waktu zuhur. Ya. Ya. Cuma di sini wazada qalilan tadi, kalau waktu zuhur habisnya ketika panjang bayangan 65 cm. Ya. Jadi dengan perhitungan apa? Dengan perhitungan syakhis itu panjangnya 60 cm, kemudian dhillul istiwa panjangnya 5 cm, maka 65 cm. Maka ketika sudah panjangnya 66 cm masuklah waktu salat asar. Ya. Kemudian wa akhiruhu 'inda ghurubish syams. Ya, akhirnya itu adalah apa? 'Inda ghurubish syams. Ya. Ketika tenggelamnya matahari. Ya. Tenggelamnya matahari. Lah nanti ya sama kayak zuhur tadi ada dia misalnya waktu fadilah. Ya, ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz ma'al karoha, ada waktu hurmah, ada waktu udzur, ada waktu darurah dan lain sebagainya. Ya. Maka saya katakan ini tidak apa namanya? Tidak kita bahas pada pertemuan pada pembahasan ini. Yang penting bagi kita adalah tahu ya, kapan awalnya dan kapan akhirnya. Kemudian wa awwal waqtil maghrib, ya. Awwal waqtil maghrib, awal waktu maghrib adalah ghurubish syams, tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu ghurubush syafaqil ahmar, dan akhir dari salat maghrib, waktu maghrib adalah hilangnya apa? Asy-syafaq al-ahmar. Ya. Ya, al-maghrib itu adalah waktu ghurub secara bahasa. Ya, secara istilah ya salat yang dilakukan pada waktu ghurub. Ya. Ya. Adapun asy-syafaq ya tadi kalau bahasa kita itu mega merah. Ya. Seperti itu. Imam Syafi'i ya, memiliki dua qaul dalam masalah ini. Ya. Dan seingat kami bahwa qaul jadidnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu cuma apa? Enggak ada rentang waktunya. Tapi apa? Waktu maghrib itu dari jadi azan, tenggelamnya matahari, kemudian ada sekian beberapa saat ya waktu untuk orang salat waktu untuk orang ambil wudu. Ya, kemudian salat sunnah, ya, kemudian salat maghrib, ya, kemudian selesainya salat sunnah dan lain sebagainya. Jadi hanya itu saja, Ya, jadi hanya satu waktu, bukan ini. Itu adalah pendapat. Ya, seingat kami itu adalah pendapat yang di qaul jadidnya. Ya, namun kemudian yang diiktimad oleh para ulama Syafi'iyah setelahnya adalah yang qaul qadimnya. Ini adalah termasuk qaul qadim yang mu'tamad, yaitu ya ketika tenggelamnya matahari sampai apa? Sampai hilangnya asy-syafaqul ahmar. Ya, atau mega merah. Kemudian wa awwal waqtil 'isya ghurubu asy-syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajr as-shadiq. Ya. Awal waktu salat Isya adalah ghurubu asy-syafaqil ahmar. Jadi hilangnya asy-syafaq al-ahmar ditandai dengan berarti habisnya waktu maghrib. Ya. Wa akhiruhu ya. Akhir dari salat Isya itu tulu'ul fajr as-shadiq. Ya. Jadi terbitnya fajr as-shadiq ya. Yaitu apa? Jadi cahaya yang bersifat apa namanya? Horizontal. Horizontal. Sifatnya urdi ya. Atau ardi atau urdi. Sifatnya apa? Sifatnya horizontal. Nah. Nanti ada cahaya sebelum fajar shadiq, itu namanya fajar kadzib. Dia apa? Dia bentuknya vertikal, cahayanya vertikal, bukan kemudian apa? Horizontal. Ya. Di sini disebutkan wal fajru shadiq huwal muntashir dawuhu min jihatil masyriq mu'taridan minal janub ila syamal. Jadi dia adalah cahaya yang tersebar ya, min jihatil masyriq dari timur ke barat ya. Afwan, di timur dari utara ke selatan. Ya, di timur dari utara ke selatan. Ya, berarti ini tadi urdi sifatnya horizontal. Ya. Ya. Adapun fajrul kadzib itu apa? Fahuwa alladhi yatlu'u qabla shadiq mustatilan, yaitu fajar ya, yang muncul sebelum adanya fajar shadiq mustatilan, cuman bentuknya tadi vertikal ya, a'lahu adwa min baqihi, bagian atasnya justru lebih terang daripada bagian bawahnya sisanya ya. Berbeda dengan fajar apa namanya, maka fajar kadzib adalah fajar yang kemudian apa, yang kemudian nanti tetap di fajar yang setelahnya ada lagi lebih gelap. Sedangkan fajar shadiq itu udah ya, udah enggak ada lagi kegelapan setelahnya. Ya, karena masuk nanti ya udah cahaya aja semua. Ya. Nah, di sini katakan wa ta'kubuhu dhulmatun ghaliban. Setelah fajar kadzib tadi itu apa? Ada kegelapan. Ghaliban seringnya seperti itu. Ya. Ya, itu apa? Itu fajar kadzib. Maka fajar kadzib seperti itu. Dan fajar shadiq ya, itu tadi. Lah, ya kita tahu ada polemik di apa namanya? Di kita ya, beberapa tempat itu ada kajian bahwa waktu subuh yang ada di Indonesia ini katanya itu lebih dulu daripada ya, tidak sesuai dengan apa? Fajar terbitnya fajar. Wallahu alam bisawab ya, ini adalah mahallun nikash, tempat diskusinya, tentunya diskusinya para ulama tentunya ya, yang masing-masing mungkin punya argumentasi atas apa yang mereka ini kan ya. Tapi kalau kita mau keluar dari nikash ini ya, kalau kita mau keluar dari nikash ini, maka cobalah sesekali, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan atau mungkin kalau di Jakarta yang tinggal di apartemen ya, ketika subuh itu dia bisa kemudian melihat fajar. Nah, kan hukum asalnya kan ya, kan hari ini kita pakai alarm, pakai jadwal waktu sholat ya, itu kan sifatnya itu bukan asli, itu far'i kan, waktu sholat yang far'i. Adapun yang aslinya tadi, aslinya kita melihat dengan mata kepala ya, kalau bayangan tadi kita ukur dengan ya, dengan ini kita aslinya seperti itu. Tapi kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita dimudahkan dengan adanya perhitungan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ikhwati arsyadikumullah rahimanallahu wa yakum, kita lanjutkan wa awal waktu subhi tulu'ul fajr as-shadiq. Nah, awal waktu subuh adalah terbitnya apa? Fajar, fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu' syams, sampai terbitnya matahari. Ya. Kemudian di sini dikatakan al-ashfaqu thalatha. Nah, al-ashfaqu thalatha. Cahaya di malam hari itu ada tiga, ada syafaqul ahmar, ini hilangnya syafaqul ahmar itu menandai maksudnya waktu isya, ada asyafaqul ya asfar ya, ada kemudian apa al abyad ya. Adapun al asfar dan abyad itu berada pada waktu isya, sedangkan yang al ahmar itu berada pada waktu maghrib. وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاتِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضِ. Ya, dan disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya sampai hilangnya الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ dan الشَّفَقُ الْأَبْيَضِ. Ya. Seperti itu. Maka ikhwati arsyadi yasudakumullah rahimanallahu wa yakum, ini apa namanya pembahasan tentang waktu-waktu salat. Ya. Oh, Ustaz, hari ini kan enggak perlu kita pakai pembahas ini secara fikih, ya. Karena apa? Karena hari ini kita sudah dibantu dengan jadwal salat sepanjang masa dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, ikhwat rahimakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, sekali lagi saya katakan itu kan memudahkan. Ya, adanya. Cuman secara basis ilmu kita juga harus tahu. Ya, maknanya ketika misalnya ya jadwal imsakiyah kita rusak ataupun kita tidak mendapatkan info yang benar atau setelannya lagi sedang rusak dan lain sebagainya, maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya dengan cara seperti ini. Atau kita berada di daerah-daerah di tengah hutan, ya di daerah-daerah yang ya kita enggak punya jam misalnya, ya, enggak ada listrik dan lain sebagainya, ya maka apa? Ya ini kita gunakan cara cerita. Atau teman-teman yang daki gunung misalnya, ya, atau lagi apa jelajah hutan, ya, maka untuk datang waktu sholat ya, kita ngukurnya dengan hal-hal seperti ini. Maka kita cukupkan dulu pada kesempatan kali ini. Ikhwati arsyadi yasudakumullah rahimanallahu iyakum. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.